Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Beliau menampakkan ibadah di hadapan kaum musyrikin. Beliau salat di halaman Ka'bah di siang hari secara terang-terangan, disaksikan oleh kaum musyrikin. Dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penerimaan, dan mulailah masuk ke dalam Islam satu demi satu dari kaum musyrikin. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh rahimahullahu taala, musyawarah kaum Quraisy untuk menghalangi para jamaah haji dari mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, kaum Quraisy semakin benci dan semakin merasa sakit hati atas apa yang mereka saksikan dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuknya manusia satu demi satu. Mereka semakin benci dan murka serta sakit hati. Dan ini barakallahu fikum berlangsung beberapa hari lamanya hingga semakin dekat musim haji. Dan mereka merasa khawatir dengan urusan para jamaah haji. Sehingga berkumpullah beberapa orang dari mereka, dari kaum Quraisy, mendatangi Al-Walid ibn al-Mughirah, di mana dia orang yang dituakan di antara mereka dan memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan kaum Quraisy. Maka ia berkata, Al-Walid ibn al-Mughirah berkata kepada mereka, ya ma'asyara Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, sungguh telah datang musim haji dan utusan-utusan Arab akan datang kepada kalian. Karena memang barakallahu fikum, haji ini syariat yang sudah berlangsung lama, turun-temurun, diwariskan sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan mereka sangat mengagungkan syiar haji, sebagaimana pula mereka mengagungkan Al-Ka'bah. Maka Al-Walid ibn al-Mughirah menyatakan bahwa utusan-utusan Arab akan datang kepada kalian. Dan mereka sudah mendengar tentang urusan teman kalian, yakni Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desas-desusnya sudah kedengaran. Desas-desus tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hendaknya kalian mengumpulkan satu suara dan satu pendapat. Jangan sampai terjadi di antara kalian perselisihan sehingga satu dengan yang lainnya saling mendustakan. Tidak boleh terjadi yang demikian. Satu mendustakan yang lain, tetapi hendaknya satu pendapat, satu suara. Ini musyawarah yang mereka ambil. Lantas mereka menyatakan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, engkau saja yang menyampaikan usulanmu, pendapatmu, berikan kami usulan yang kemudian akan kami ikuti pendapat tersebut. Qala la. Dia menyatakan tidak. Tapi hendaknya kalian sampaikan apa saran kalian, akan aku dengarkan. Akan aku dengarkan saran kalian tentang apa yang akan kita ambil demi menyambut para jamaah haji yang bakal datang di musim tersebut. Akhirnya mereka menyatakan, kalau begitu kita katakan saja tentang Muhammad ini bahwa dia adalah dukun. Jadi ini musyawarah yang mereka ambil dalam rangka untuk mencegah, menghalangi tamu-tamu haji yang bakal datang mendengarkan dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka mereka katakan, kalau begitu kita katakan, kita tebarkan isu bahwa dia seorang dukun. Qala, kata Al-Walid ibn al-Mughirah, ma huwa bikahin. Dia ini bukan dukun. Muhammad itu bukan dukun. Kita sudah banyak dan sering melihat para dukun. Sementara Muhammad tidak punya amalan-amalan, perilaku-perilaku, tindakan seperti para dukun, dan tidak punya mantra-mantra. Jadi jangan, kalau untuk menyebarkan isu bahwa dia adalah seorang dukun, tidak sesuai dengan keadaannya. Kalau begitu kita katakan, kata mereka, dia majnun, orang gila. Kata Al-Walid ibn al-Mughirah, dia tidak gila. Dia bukan orang gila. Kita sudah melihat orang-orang gila dan kita tahu keadaan orang gila seperti apa. Sementara Muhammad ini tidak suka mencekik. Oh, tiba-tiba nyekik, orang gila namanya. Nah, kurang waras. Dan dia pula bukan orang yang linglung. Terus tiba-tiba bicara sendiri. Ini ciri-ciri sifat orang gila seperti ini. Linglung, bicara sendiri, ketawa sendiri. Ya seperti umum yang biasa kita lihat dari keadaan orang yang gila. Lah kalau kita katakan Muhammad ini majnun, mahwa bi majnun, dia bukan orang yang gila. Jangan. Jangan kalian tebarkan isu bahwa dia seorang yang gila. Kalau kalau begitu mereka menyatakan dia tukang syair. Dia seorang syair. Kata Al-Walid ibn al-Mughirah, dia juga bukan seorang penyair. Dia bukan seorang penyair. Kita sudah banyak melihat para tukang syair seluruhnya. Dari berbagai macam jenis-jenis syair, ada syair rajaz, ada hajaz, ada qarib, ada maqbud, ada mabsut, dan yang lainnya. Sementara yang dia sampaikan itu bukan syair. Sama sekali tidak punya kemiripan dengan syair yang biasa kita dengar. Mereka menyatakan, kalau begitu kita katakan saja dia tukang sihir. Kata Al-Wali ibn al-Mughirah, dia juga bukan tukang sihir. Kita sudah banyak menyaksikan tukang sihir dan bentuk sihir-sihir. Dia bukan orang yang suka melakukan tiupan-tiupan. Dia bukan orang yang suka melakukan ikatan-ikatan sihir dari buhul-buhul. Muhammad tidak punya yang seperti ini. Kita tahu dia. Mereka bingung. Terus kalau begitu, apa yang harus kita katakan kepada jamaah haji tersebut agar mereka tidak mau mendengarkan dakwah Muhammad? Qala wallah, demi Allah, kata Al-Walid ibn al-Mughirah, sungguh ucapannya itu manis, ucapan Muhammad. Kalimat-kalimatnya begitu sangat indah. Pangkalnya adalah tandan yang bercabang. Sementara cabangnya adalah buah-buah yang telah matang. Ini gambaran, penggambaran dia tentang ucapan-ucapan Nabi Muhammad dari ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengarkan. Dan tidaklah kalian mengucapkan apapun tentang dia, mau dikatakan dia seorang dukun, mau dikatakan dia orang yang gila, atau dikatakan dia tukang syair, atau dikatakan dia penyihir, kecuali akan diketahui kebatilannya. Tetapi yang paling mendekati untuk kalian sematkan tentang dirinya, tentang Muhammad, kalian tebarkan isu tentang dirinya adalah bahwa dia tukang sihir. Ini yang paling mendekati. Tukang sihir. Dan ucapannya adalah sihir. Kenapa seperti itu? Yang paling mendekati ucapannya dianggap sebagai sihir, dianya atau Nabi Muhammad dikatakan sebagai seorang penyihir. Yufarriqu bainal mar'i wa abih. Dia telah memisahkan antara seseorang dengan ayahnya. Dia telah memisahkan antara seorang dengan saudaranya, antara seorang dengan istrinya, antara seseorang dengan anggota keluarganya. Bukankah sifat sihir itu memisahkan dua orang yang saling mencintai? Ini yang paling mendekati untuk kalian katakan tentang dia. Bukan hakikat bahwa ucapan Rasulullah itu adalah sihir sebagaimana perilaku tukang sihir dengan bantuan syaitan, tidak. Tapi sifat yang terkandung di dalam ucapannya yang mampu menjadikan mereka terpengaruh dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis menyatakan, inna minal bayani la sihra. Al-bayan, penjelasan itu, orang yang berceramah itu bisa menyihir manusia. Bisa menggiring akal-akal manusia. Seorang yang berbicara, barakallahu fikum, akan mampu dengan penggambaran dari dia menjadikan sesuatu yang batil dia hiasi nampak seperti al-haq. Sebagaimana seseorang bisa menjadikan al-haq dalam gambaran kebatilan. Maka seperti inilah, barakallahu fikum, bahwa Muhammad telah memisahkan orang-orang tersebut sehingga dia bak seorang penyihir. Akhirnya kemudian, barakallahu fikum, mereka pun bubar dengan kesepakatan untuk menebarkan isu bahwa Nabi Muhammad seorang penyihir. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka duduk di jalan-jalan menemui dan menghadang manusia. Na'am barakallahu fikum, sampai musim haji itu datang. Dan tidak ada satu orang pun yang lewat dari para jamaah haji yang datang kecuali mereka peringatkan tentang Nabi Muhammad. Dan mereka menyebutkan tentang urusannya bahwa dia seorang penyihir. Sehingga manusia pun tahu tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebelum mereka melihat langsung wajah Nabi dan sebelum mereka mendengarkan langsung ucapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini tujuan dan upaya mereka untuk menghalangi laju dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya datanglah masa dan musim yang ditunggu-tunggu tersebut, yaitu ayyamul hajj, hari-hari haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar ke tempat perkumpulan jamaah haji, datang ke tenda-tenda dan pemukiman-pemukiman mereka, menyeru dan mendakwahi mereka kepada Islam. Wa qala lahum, dan menyatakan kepada mereka, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dan beliau selalu diikuti, dikuntit oleh Abu Lahab, dan ia mendustakan setiap ucapan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berupaya untuk menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan upaya yang telah mereka lakukan tersebut, maka pulanglah orang-orang Arab dari musim haji, yakni dari para tamu yang datang itu, para tamu haji, dan mereka telah mendengarkan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tersebarlah semakin meluas di biladil Arab kulliha, di semua negeri-negeri Arab, tentang kabar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Syekh menyebutkan subul syatta li muwajahati dakwah, berbagai jalan dan cara yang mereka tempuh dalam rangka menghadangi atau menghadapi dan menghadang laju dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala selesai musim haji dan kaum Quraisy kembali ke rumah-rumah mereka, dan mereka sudah merasa tenang, merasa tenteram, naam, dan mereka melihat bahwa persoalan yang mereka hadapi terkait dengan kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya sudah tertangani dengan isu yang sudah mereka tebar. Maka mereka pun kemudian setelah itu memikirkan kembali dan bermusyawarah dan memilih jalan serta berbagai macam cara dan usaha untuk menghadapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghentikannya. Nadzkuru fi ma yali, kita sebutkan beberapa di antaranya. Satu, melancarkan ejekan dan olok-olokan terus-menerus kepada Nabi dan dakwah beliau. Ini jalan dan cara yang pertama. Apa tujuan mereka dari melancarkan berbagai macam ejekan dan olok-olokan? Tujuannya adalah dalam rangka merendahkan Rasulullah dan kaum muslimin. Dalam rangka merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. serta berupaya melemahkan kekuatan mereka dari sisi maknawi, kekuatan jiwa. Sehingga mereka pun menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bi annahu rajulun mashhur. Beliau orang yang terkena sihir, syairun majnun, penyair yang gila, kahin, dukun, di mana syaitan datang kepadanya, sahirun kadzab, tukang sihir yang pendusta. Akhirnya semua yang tadi yang dikatakan Al-Walid Ibn Al-Mughirah, jangan kalian sampaikan, jangan kalian sebarkan isu-isu tersebut. Akhirnya semua tertumpah. Semua ditumpahkan. Untuk dalam rangka mengolok-ngolok dan mengejek-ejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia atau Nabi Muhammad seorang pembual yang suka mengada-ada. Dan berbagai perkara dari segala macam bentuk tuduhan dan caci makian yang mereka sampaikan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka kalau melihat Nabi datang, mereka akan memandang kepada Nabi alaihi salatu wassalam nazar al-ghadab wan nikmah, dengan pandangan marah dan murka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam surah Al-Qalam ayat 51, wa iyyakadu alladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir orang-orang kafir tersebut menggelincirkan engkau dengan pandangan-pandangan mata mereka. Pandangan mata saja seakan-akan sanggup untuk menggelincirkan. Kenapa? Saking murka dan saking marahnya mereka. Lamma sami'u dzikir, tatkala mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka menyatakan dia ini seorang yang gila. Dan mereka kalau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menyatakan ejekan, sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-36, ahadzalladzi yadhkuru alihatakum, inikah orang yang telah mencela tuhan-tuhan kalian? Ini orangnya. Dan barakallahu fikum, tentunya ucapan-ucapan tersebut adalah dalam rangka merendahkan dan menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula kalau mereka melihat du'afa as-sahabah, orang-orang lemah dari kalangan sahabat, mereka menyatakan qad ja'akum mulukul ard, telah datang kepada kalian raja-raja bumi. Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 35. Ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Orang yang seperti inikah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia dibandingkan kita? Kayak ini orangnya. Kalimat celaan. Sebagaimana pula Allah gambarkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mutaffifin ayat 32 atau 29 sampai 32, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang pendusta itu Mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka melewatinya, mereka mengedipkan mata-mata mereka. Dan kalau mereka kembali, para pendosa tersebut, ila ahlihi munqalabu fakihin. Mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka merasa senang, merasa gembira. Sudah melancarkan berbagai macam ejekan dan celaan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan kalau mereka melihat kaum mukminin, mereka menyatakan ini orang-orang sesat ini. Naam. Dan sungguh barakallahu fikum, mereka telah begitu banyaknya melancarkan celaan dan ejekan, caci makian dan mentertawakan, sampai hal itu memberikan pengaruh kepada jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya manusia, beliau juga manusia biasa. Begitu banyaknya berbagai macam tuduhan, celaan, caci makian, naam, mempengaruhi kondisi kejiwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam surah Al-Hijr ayat ke-97, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu bahwa dadamu sempit atas apa yang mereka ucapkan. Ini hiburan. Hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Maha tahu, bukan Allah tidak tahu tentang ucapan-ucapan mereka, dan sudah menjadikan, menyebabkan sempit dadamu wahai Muhammad. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan kesempitan dada tersebut. Lalu Allah katakan dalam lanjutan ayatnya 98-99, fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu termasuk orang yang selalu bersujud. Sudah enggak usah terlalu dirisaukan. Banyak tasbih, banyak tahmid, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang menjemputmu. Jadi barakallahu fikum, di sinilah rahasia. Kenapa Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, la yakunu jumlatan wahidah, tidak diturunkan satu kaligus. Rahasianya adalah Allah katakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Dilancarkan makar, Allah balas. Tenang jiwa Nabi alaihi salatu wassalam. Datang pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan, Allah jawab. Tenang hati Nabi alaihi salatu wassalam. Terus demikian. Sebagaimana gambaran-gambaran tadi yang baru saja berlalu penyebutannya. Dan sungguh barakallahu fikum, kata Syekh, sebelum itu pun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sifatnya hiburan. Dalam surah Al-Hijr ayat yang sebelumnya 95-96, sebelum ayat yang ke-97 tadi, inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Sesungguhnya kami akan memeliharamu wahai Muhammad dari orang-orang yang suka memperolok-olok tersebut, yaitu orang-orang yang telah menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Kelak mereka akan tahu, kelak mereka akan tahu akibat dari perbuatan mereka yang suka memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja nanti, mereka akan tahu dan merasakan akibatnya. Akan menjadi bencana dan malapetaka bagi mereka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-10, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sungguh telah diolok-olok juga para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, maka menimpa mereka siksa terhadap orang-orang yang suka mencela tersebut dari apa yang sudah mereka perolok-olokkan. Coba lihat bagaimana ketika kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka mengejek dan memperolok-olok Nabi Nuh alaihi salam tatkala beliau membuat kapal. Maka beliau sudah mengisyaratkan, tunggulah nanti ketika saatnya datang kami akan memperolok-olok kalian. Tatkala datang bencana dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala akibat olok-olokan mereka dan pendustaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ini cara pertama yang mereka jalani dalam rangka untuk mencegah, menghalangi laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsanian yang kedua, kata Syekh rahimahullah, tidak memberi kesempatan kepada manusia untuk mendengarkan ucapan-ucapan Nabi dan dakwah beliau. Dan sungguh mereka telah menetapkan suatu ketetapan untuk mematahkan dakwah Nabi. Dan mereka, barakallahu fikum, berupaya membuat berbagai bentuk kekacauan. Dan mereka menghalangi manusia, mengusir manusia setiap kali mereka melihat Nabi bersiap-siap untuk menyampaikan dakwah. Beliau tidak menyampaikan dakwah, manusia diusir. Dan mereka pergi jauh, pergi. Ini dalam rangka menghalangi mereka mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak membiarkan kesempatan sedikit pun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dakwah beliau. Wa qad tawasau bidzalika fi ma bainahum. Dan mereka saling berwasiat, saling berpesan satu dengan yang lainnya untuk terus kesepakatan-kesepakatan itu ditunaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Dan berkatalah orang-orang kafir, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, jangan kalian mendengarkan Al-Quran, walghaw fihi, dan buatlah gaduh. La'allakum taglibun, agar kalian menang. Dan barakallahu fikum, benar-benar mereka melakukan berbagai macam tindakan keras dan kejam. Sampai-sampai awal yang memungkinkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau baca dari ayat-ayat Al-Qur'an di tempat perkumpulan mereka adalah surah An-Najm. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan fi sanatil khamisah minal hijrah atau minan nubuwah fi sanatil khamisah minan nubuwah, pada tahun kelima dari kenabian. Dan mereka apabila mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di dalam salat beliau, dan yang paling banyak beliau baca dari ayat-ayat Al-Qur'an adalah pada salat beliau di malam hari. Yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah dari ayat-ayat Al-Qur'an adalah di salat malam. Maka mereka sabbu Al-Qur'an. Setiap kali mendengar bacaan Al-Qur'an, mereka mencela, mencaci Al-Qur'an. Mencela yang menurunkannya, mencela yang dibawa Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian Allah turunkan ayatnya kepada Nabi, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wahai Muhammad, jangan terlalu keraskan salatmu, yakni bacaanmu, tapi jangan pula terlalu rendah, tapi pertengahan di antara itu. Karena kalau terlalu tinggi, mereka mencaci maki Al-Qur'an, mereka mencela dan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Kembali, Allah Subhanahu wa taala membimbing setiap dari kondisi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pergilah An-Nadhr Ibn al-Harith ke Al-Hirah dan Asy-Syam dan belajar dari mereka qasasan sya'biyah. Ini semacam cerita rakyat. Orang ini belajar di sana kisah-kisah orang-orang terdahulu yang sering mereka ungkapkan dan bacakan kisah-kisah itu kepada para raja dan pemimpin-pemimpin mereka. Seperti Rustum atau Rustam, Wasfandiyar. Ini mereka bacakan, barakallahu fikum, cerita-cerita rakyat tersebut. Maka tatkala ia kembali ke Makkah, mulailah ia menggelar berbagai macam pertemuan-pertemuan, majlis-majlis, dan mengisahkan kisah-kisah tersebut, cerita-cerita tersebut, dan berupaya memalingkan manusia dari mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar senang. Sudah enggak usah dengarkan itu, ini tak ceritain kisah-kisah begini. Ada cerita-cerita begini. Kalau dia mendengarkan ada sebuah majelis yang Rasulullah bermajelis untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berupaya setelah itu menggantikan majelisnya. Disampaikan kisah-kisah yang sudah dia ambil di negeri Syam. Lalu kemudian ia menyatakan, bimadza Muhammadun ahsanu haditsan minni? Atas dasar apa ucapan Muhammad itu akan lebih bagus dibandingkan aku? Bandingkan sudah, kata dia. Bukankah cerita yang ku sampaikan ini lebih baik dibandingkan yang sudah ia sampaikan kepada kalian? Lantas kemudian, barakallahu fikum, cara ini tidak terlalu jitu bagi dia. Akhirnya dia menempuh cara lain. Dia membeli seorang budak penyanyi. Seorang budak yang pandai menyanyi. Sehingga tidaklah dia mendengar seorang pun yang ingin masuk Islam kecuali dia akan datang kepadanya sambil membawa si budak wanita yang pandai bernyanyi tadi. dan ia menyatakan kepadanya, berilah dia makan, berilah dia minum, berikan ia nyanyian, hidangkan semuanya kepadanya. Ini lebih baik bagimu. Disampaikan kepada orang-orang tersebut, ini lebih baik bagimu dibandingkan apa yang disuruhkan oleh Muhammad. Nikmati saja dari nyanyian-nyanyian indah dari wanita tersebut. Wa fi dzalika anzalallahu ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Lahwal hadits sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an adalah nyanyian. Yani wanita penyanyi tersebut. Di antara manusia ada yang membeli nyanyian untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai ejekan. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya azab yang sangat menghinakan. Ini cara yang berikutnya. Yang mereka tempuh, mereka upayakan dalam rangka menghalangi atau memalingkan manusia dari mendengarkan dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, dan ini yang terakhir insyaAllah dalam poin ini, dalam kesempatan ini. Itharatus syubuhat, menyebarkan berbagai macam syubuhat dan memperbanyak tuduhan-tuduhan dusta tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dalam poin ini banyak sekali gangguan-gangguan yang mereka tebarkan . Terkadang mereka menyatakan tentang Al-Quran bahwa dia adalah adghasu ahlam, mimpi-mimpi yang kacau. Ini berbagai macam kedustaan-kedustaan yang mereka tebarkan. Ai ahlamun kadhibah yaraha Muhammadun bil-lail fayatsluha bin-nahar. Ini mimpi-mimpi yang dusta yang dilihat oleh Muhammad pada malam hari, lalu ia sampaikan, ia bacakan mimpi-mimpi itu di siang hari. Atau terkadang mereka menyatakan iftarahu min indi nafsi, dia telah membuat mengada-adakan ayat-ayat itu tadi dari dirinya sendiri. Dan terkadang pula mereka menyatakan innama yu'allimuhu bashar, yang mengajari dia adalah manusia. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 103. Mereka menuduhkan bahwa yang mengajari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Ada yang ngajari syair. Bukan sesuatu yang turun datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau terkadang juga mereka menyatakan sebagaimana Allah hikayatkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-4. In hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharin. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali sebuah kedustaan semata yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Dibantu dia. Ishtaraka huwa wa zumala'uhu fi ikhtilaqihi. Dia bersekutu dengan teman-temannya untuk membuat ayat-ayat Al-Quran tadi, untuk menyusunnya. Dan Allah katakan pada surah Al-Furqan ayat yang 5, lanjutan ayatnya, wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka menyatakan ini hanyalah dongeng-dongeng asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang dulu. Dia Muhammad ini minta supaya dituliskan, iktatabaha, minta agar dongeng-dongeng dahulu dituliskan untuknya, karena Nabi tidak bisa menulis. Minta dituliskan untuknya, fahiyatumla alaihi, kemudian dibacakan kepadanya, bukratan wa asila, setiap pagi dan petang. Minta dibacakan, karena juga Nabi tidak bisa baca. Tidak bisa baca tulis, sehingga dia minta dituliskan dan minta dibacakan setiap pagi dan petang. Terkadang pula mereka menyatakan innalahu jinnan aw syaitan. Dia ini punya jin atau punya syaitan yang turun kepadanya dengan membawa Al-Quran tersebut, semisal jin dan syaitan yang turun kepada para dukun. Ini berbagai macam kedustaan-kedustaan yang mereka tebarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bantah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221, 222, hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu asy-syayatin tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Maukah aku sampaikan kepada kalian kepada siapakah syaitan-syaitan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Dia turun kepada setiap pendusta dan pendosa. Syaitan itu turun membawa berita kepada setiap pendusta dan pendosa. Ya'ni kata Syekh, innaha tanzilu 'alal kadzdzab al-fajir. Syaitan itu turun kepada para pendusta al-fajir, yang pendosa berlumuran dengan berbagai macam dosa. Sementara kalian tidak pernah mendapatiku berdusta sedikit pun. Dan mereka telah menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat al-amin. Dan kalian tidak pernah mendapatkan dalam diriku sifat kefasikan. Lalu bagaimana kalian menyatakan bahwa Al-Quran ini turun dari syaitan? Terbantahkan semua dengan ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 45 ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah tepat waktunya insyaAllah. Nanti kita lanjutkan ba'da salat subuh biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.